Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang telah dikucurkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, merupakan teladan kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata di dunia ini, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 84 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Masih terkait dengan kisah kaum Samud, kaum yang mengandalkan kekuatan materi. Pada ayat sebelumnya yang disebutkan dengan Ashabul Hijr. Ashabul Hijr adalah orang yang merasa kuat karena dapat membangun rumah di pegunungan batu, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Ustadz Ardiansah kemarin, bahwa di Arab Saudi gunung itu sekarang masih terlihat bagaimana rumah di batu yang dipahat oleh manusia. Namun di ayat 84 Allah menegaskan, Fama aghna anhum, tidak ada dapat menolong apa-apa yang telah mereka lakukan untuk kemaslahatan mereka sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah di sini menggunakan yaksibun. Yaksibun kasab usaha. Jadi sebenarnya yang kita miliki itu adalah usaha yang kita lakukan. Maka dalam bahasa Al-Quran, kita berhak mendapatkan upah dari usaha yang kita lakukan, yang diistilahkan dengan ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun itu kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan pahala. Bahasa dasarnya adalah upah. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi berkata, kenapa upah? Karena memang identik ayat 84 dengan ayat 83, manusia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki upah kerja atas barang yang dititipkan Allah kepada dia. Karena ketika dia tahu alam ini milik Allah, mata, telinga, tubuh ini adalah milik Allah, ketika dia dapat bekerja di dunia yang juga milik Allah, maka yang layak dia peroleh adalah upah dari apa yang telah dia lakukan, yang disebutkan dengan yaksibun, yang dia usahakan. Kalaulah demikian, maka ketika dia tidak bisa menjamin dirinya, tidak menjamin alam semesta yang ada di sekitarnya, tidak menjamin bumi yang ada di sekitarnya, dia cuma memiliki yaksibun, ujroh, upah, maka sebenarnya yang dimiliki manusia sangat amat kecil. Sangat amat kecil, itulah hak murni manusia. Itulah hak paten yang dimilikinya. Ketika yang kecil itu dibanggakan, maka ini adalah orang yang tidak tahu diri. Ini adalah orang yang besar menurut dirinya, tapi kerdil di mata orang lain. Maka ketika di ayat 80 disebutkan Ashabul Hijri, walakot kazzaba Ashabul Hijril Mursalin, itu sebenarnya manusia yang tidak tahu diri karena merasa besar dengan batu, padahal batu adalah makhluk Allah dan itu bukan ciptaan manusia. Yang dimilikinya hanya usaha, dan yang dia layak terima hanya upah dari usaha tersebut. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kita minta kontribusinya tentang ayat 84 dari surah Al-Hijr. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Ustadz Dr. Zainal Arifin, menarik sekali ketika kita melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini hendak menghancurkan kesombongan makhluknya yang merasa bahwa kekuatan, kehebatan, katakanlah kalau bahasa sekarang teknologi dan pencapaian peradaban pada masa itu telah mereka capai, Allah semua katakan bahwa itu di sisinya tidaklah ada artinya. Nah tentu, janganlah sampai kalau kita mau dan mampu berkaca dari ayat ini, jangan pula kita sampai merasa bahwa kehidupan kita sekarang ini sudah begitu canggih dan modern serta hebatnya, dan semuanya itu akan terus berkembang dan akan terus abadi. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan menurunkan gemuruh gempa yang begitu dahsyat sebagaimana yang kita kaji pada hari yang lain, semuanya itu luluh lantak dan kembali dari nol, dan kembali semuanya seakan-akan tidak ada. Nah ini memberikan, artinya ayat ini memberikan kita sebuah peringatan yang tegas bahwa jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Zat yang maha sombong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis itu adalah kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis entah dari mana pemikiran yang datang kepadanya, kemudian dia pun menyombongkan dirinya. Justru karena itulah, dari ayat ini kita mencoba untuk introspeksi diri kita. Adakah kita hari ini telah menyombongkan apa yang kita miliki di hadapan orang lain? Apakah itu di hadapan bawahan kita, atau bahkan mungkin terkadang kita menyombongkan diri kita di hadapan atau di depan atasan kita? Semua ini tentunya tidak layak, apalagi kalau seseorang itu dengan pongah dan angkuhnya berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sombongnya. Tadi juga sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal Arifin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini adalah titipan. Bahkan ruh, jantung, dan nyawa yang ada di dalam diri kita ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan hidup ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan keimanan, dia akan merasa bahwa itu adalah miliknya. Padahal dia sebenarnya tidak memiliki, yang memiliki pada hakikat dan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin bahwa apapun yang ia miliki itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang inilah yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi pada dirinya. Kalaupun nikmat Allah itu bertambah pada dirinya, dia semakin taat dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun nikmat itu berkurang dia rasakan pada dirinya, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak begitu banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Inilah cara positif orang-orang yang beriman menghadapi apapun yang selalu dia rasakan dalam kehidupan ini sehingga hidupnya menjadi tenang. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini. Namun di sisi lain, bukan berarti orang yang beriman, orang yang berpasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bekerja, tidak berusaha, tentu tidak. Ya, tetapi dia adalah orang yang senantiasa tetap berusaha dan berupaya agar hidupnya lebih baik lagi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik makanan yang dibawa oleh seorang suami ke rumahnya itu adalah hasil daripada keringatnya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh suami yang memiliki tanggung jawab istri dan anak untuk bekerja, bukan hanya menghidupi diri pribadi tetapi menghidupi keluarga. Dan itu semua termasuk dalam kata-kata jihad dan termasuk dalam usaha yang apabila kita meninggal di jalan tersebut maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin apapun yang ia terima berupa perolehan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan penghargaan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi orang-orang yang kufur, maka hidupnya tidak akan pernah merasa puas sekalipun dia sebenarnya lebih daripada orang lain. Mungkin itu Ustaz Zainal tambahan. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Menarik sekali apa yang disampaikan pada hari ini. Ayat ke-84 dari surah Al-Hijr dapat kita ambil kesimpulan dua poin besar. Yang pertama, bahwa kesombongan adalah dosa pertama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, masih tentang poin pertama, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Yang poin pertama juga yang masih terkait tentang kesombongan, manusia akan menjadi sombong bila dia salah menilai tentang hidup kehidupan ini. Apabila dunia dijadikan sebagai tujuan hidup, maka kesombongan akan identik pada diri dia. Ketika dia telah mencapai dunia, dia merasa saya telah layak untuk berlaku sombong. Padahal sebenarnya dunia adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua, iman adalah kekuatan. Ketika seseorang mukmin sampai pada titik tujuan hidup adalah maradhatillah, mencapai ridho Allah, maka jalan untuk itu harus dilakukan dengan kerja semaksimal mungkin, bukan berarti bermalas-malasan. Bedanya, tujuan hidup adalah Allah dan tujuan hidup adalah dunia sangat jauh. Orang yang memiliki tujuan hidup untuk mencapai ridho Allah, dia bekerja. Dan ketika dia dapat, kemudian ada orang yang meminta dari hasil kerjanya, dia dengan ringan tangan membagikannya. Karena harta yang kudapat adalah sarana untuk mencapai tujuan ridho Allah. Tetapi orang yang tujuan hidupnya dunia, ketika dia mendapatkan harta, dia sangat berat untuk membagikan ke orang lain, karena ini adalah tujuan hidup dia. Contoh yang lain, orang yang melihat tujuan hidupnya untuk mencapai ridho Allah, ada anak yang diminta untuk berjuang di jalan Allah dan mati syahid, dia rela dan senang hati. Tetapi ada orang yang melihat ketika tujuan hidupnya adalah dunia, ada anaknya yang meninggal, dia akan meratap dan sedih. Karena apa? Karena dia melihat bahwa anak adalah tujuan hidup di dunia ini. Inilah perbedaan. Sehingga yang pertama, orang yang melihat tujuan hidupnya adalah Allah, apapun yang terjadi di dunia ini adalah kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan, sebelum dia tentunya bahagia di akhirat. Dengan demikian, dari dua kesimpulan ini dapat kita ambil pelajaran penting: jauhi sifat kesombongan dan kuatkan iman kepada Allah, karena keimanan sangat membahagiakan dan kesombongan sangat menghancurkan diri sendiri. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Dr. Haji Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.